Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. الحمد لله جماعة sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali di malam hari ini insyaallah untuk melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu, yang juga merupakan pembahasan akhir dari kitab ini insyaallah ta'ala. Semoga apa yang telah berlalu bersama kita dari pemaparan Syekh Bakar Abu Zaid, demikian pula penjelasan singkat dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Masih dalam poin-poin perusak perhiasan penuntut ilmu, ya, kemarin telah lewat bersama kita Ibsya Usir, membongkar dan menyebarkan rahasia orang. Gak boleh. Ya, sekali lagi, itu amanah. Kalau ada orang yang nitip rahasia kepada kita, maka haram hukumnya untuk kita memberitahukannya kepada orang lain. Tidak diperbolehkan untuk kita menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedua, naqlul kalam min qaumin ila akharin. Suka menukil-nukil, ya, ucapan dari satu orang, sekelompok orang ke orang yang lain. Tujuannya apa? Min jihatil ifsad. Biar rusak hubungan, itu enggak boleh. Haram hukumnya, ya. Tukang adu domba yang dalam istilah syariatnya namam, ya, qattatun, yang telah diberikan ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun innamamun, tidak akan masuk ke dalam surga Allah orang-orang yang sering melakukan ghibah, ya, nukil kalam ini ke orang ini biar hubungan di antara mereka rusak. Enggak boleh. Kemudian yang ketiga, wassalaf wal lasana. Ya, kemarin pun telah kita sebutkan tuh. At-tatawul bil lisan ala bani insan. Ya, banyak bicara. Kemudian wadukhul fi hadithin bainal ithnain, masuk, bergabung dalam pembicaraan antara dua orang, ya. Jadi kalau lihat tuh ada orang sedang berbicara, dua orang lagi serius, kita lihat kayaknya nggak memungkinkan untuk kita masuk, maka dihindari, ya. Jangan ke situ, karena dikhawatirkan mereka itu sedang membicarakan sesuatu yang penting untuk mereka berdua, ya. Kecuali memang mengharuskan kita juga ada butuh sama orang tersebut, masuk minta izin, ya. Barakallahu fiik. Kemudian masuk ke pembahasan kita di malam hari ini insyaallah taala, ya. Kata beliau, wal hiqdu wal hasadu, ya, ini poin yang keenam dan ketujuh. Ya, bagus tuh, dicatat tuh poin-poinnya. Ini perusak, perusak semua ini. Perhiasan yang begitu indahnya yang telah kita pelajari, ya. Perhiasan yang telah kita dengarkan, itu semua tidak akan memberikan nilai, tidak akan memberikan kemanfaatan kalau ada sifat-sifat ini, ya. Poin yang keenam dan ketujuh, wal hiqdu wal hasadu. Al hiqd, al karahiyah wal baghdha, benci, ya, rasa benci, ya. Kalau dia lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hambanya, Allah memberikan dan melimpahkan kebaikan, nikmat kepada hamba, ya, kepada orang lain, dia enggak senang, ya, benci, ya. Haqada alaih, kata Syekh Al-Utsaimin, fa inna ba'dhan nas idza ra'a anna Allah an'ama 'ala ghairihi ni'matan haqada alaih. Katanya sebagian orang itu sifatnya ketika dia melihat ada orang lain yang diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia haqada alaih, benci, enggak senang. Itu sifat yang tercela. Nanti itu makanya ada perbedaan hikdun dengan hasad, ya. Kalau hikd itu benci, enggak senang. Kalau hasad berangan-angan agar kenikmatan yang dirasakan dan didapatkan oleh saudaranya kita tuh hilang. Imah bentuknya, apakah bentuknya tuh nikmat tersebut pindah dari temannya tersebut kepada dia, ataukah hilang begitu saja? Yang penting temannya enggak mendapatkan nikmat tersebut. Nanti akan kita sebutkan. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah itu menyebutkan wal hasad. Hasad itu ada empat tingkatannya. Ya, tiga tingkat. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Ya, kita bahas dulu ini, ya. Al-hiqd, ya, perasaan benci, enggak senang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang lain. Makanya lihat tuh gimana kisah dua anak Adam alaihissalam, ya, yang disebutkan tuh, ya, dua anak manusia yang disebutkan qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dua-duanya melakukan penyembelihan untuk mereka persembahkan kepada Allah. Satunya diterima, satunya enggak diterima, ya. Maka merasakan perkara yang ini, orang yang tadinya itu tidak diterima korbannya itu kemudian benci, tidak senang. Makanya dikatakan apa? La'aqtulannak, sungguh saya akan bunuh kamu. Sampai segitunya, karena enggak senangnya terhadap nikmat yang dirasakan oleh saudaranya, ya. Rasa kebencian tersebut mengantarkan dia untuk apa? Ingin membunuh saudaranya. Ya, makanya dikatakan innana yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amal ibadah sembelihan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini kata para ulama ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa laysat tazkiyatan li nafsihi. Bukan ucapan ini untuk memberikan tazkiyah kepada dirinya sendiri, ya. Wa innama yuridu ayyahuffa 'ala taqwa. Ucapan ini innama yataqabbalullahu minal muttaqin, di dalamnya terdapat dorongan untuk kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kurbannya kita juga apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an apa? Allah itu enggak daging-daging hewan kurban kalau itu enggak sampai kepada Allah. Yang sampai apanya? Takwa. Ya. Yang sampai apa? Takwa. Ya. Mau nyembel berapa ton kek sapinya, untanya, kambing yang terbaik kek, kalau enggak disertai dengan keikhlasan dan ketakwaan, ya enggak bakalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yang mendasari kurbannya seseorang, amalan seseorang itu adalah takwanya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperkenankan, ya, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fala yajuzu lil insan ayahqida ala akhihi muslim. Maka tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk benci, tidak senang terhadap saudaranya, ya. Wala siyama idza kana sababul hiqdi manallahu alaihi min ni'matin sawa'un kana duniyatan aw dunyawiyatan. Terlebih lagi apabila kebencian, rasa enggak senang tersebut tumbuh disebabkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Sama saja apakah kenikmatan tersebut berkaitan tentang kenikmatan dunia ataukah agama. Enggak boleh benci. Ya, ada orang yang dilapangkan rezekinya, ngapain benci sama dia? Ada orang yang dikuatkan hafalannya oleh Allah, ngapain benci sama dia? Itu kan semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah. Itu kan semuanya sebab dari apa? Karunia dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hiqdu al-karahiyah ataukah al-karahiyatu wal-baqdha, perasaan benci dan tidak senang, buang jauh-jauh itu, ya. Kemudian yang ketujuh, wal-hasadu, hasad. Wah, ini penting, ya. Wal-hasadu huwa ayyatamanna zawala ni'matillahi ala ghairihi. Nah, ini penyakit, ya, yang juga merupakan poros dari sumber kerusakan, hasad. Ayyatamanna zawala ni'matillahi ala ghairihi. Dia berangan-angan, dia menginginkan agar kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain itu hilang. Paham? Hilang. Kalau tadi hikdun itu sekedar benci, kalau hasad ini sampai kepada batasan apa, dia enggak senang terhadap kenikmatan yang dirasakan orang lain dan dia pun berangan-angan agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. La ilaha illallah. Ya. Bahayanya sifat yang satu ini. Senang agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang darinya. Makanya tadi yang disebutkan, ya, para ulama itu menyebutkan empat tingkatan hasad. Ada empat tingkatan hasad. Yang pertama, tamanni zawalin ni'ma 'alal mun'am 'alai walau lam tantaqil lil hasid. Dia berangan-angan, dia senang menginginkan agar nikmat yang dirasakan oleh orang lain itu hilang, lenyap. Ya, ada temannya diberikan kemudahan beli sepeda motor, ya Allah, mudah-mudahan motornya nanti tabrakan. Ya, walau lam tantaqil lil hasid. Dia menginginkan agar nikmat yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang, walaupun kenikmatan tersebut gak pindah ke dia. Ini tingkatan yang pertama nih. Paham? Intinya hilang nikmat yang dirasakan oleh saudaranya tersebut. Yang kedua, ya, tamanni zawalun ni'ma 'alal mun'am 'alai wa husulu 'alaiha. Dia berangan-angan mendambakan agar nikmat yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang dan berpindah ke dia. Ini parah. Nah, ini lebih parah nih. Ya. Ini lebih parah. Menginginkan, mendambakan agar nikmat yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang, lenyap dan berpindah kepadanya. Paham ini jemaah sekalian? Hah? Paham enggak? Itu tingkatan yang kedua. Ya. Tingkatan yang ketiga, ya. Tamanni husulihi 'ala mithli an-ni'mal lati 'indal mun'am 'alai hatta la yahsul at-tafawut bainahuma. Fa idza lam yastati' husulahu 'alaiha tamanna zawaliha 'ala al-mun'am 'alai. Yang ketiga, dia berangan-angan agar bisa mendapatkan nikmat yang serupa dengan nikmat saudaranya, agar tidak ada perbedaan antara dia dengan saudaranya. Ya. Kemudian, ya, kalau dia enggak bisa meraih seperti apa yang diraih saudaranya, maka dia beringin, berangan-angan agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang darinya. Paham jemaah sekalian? Hah? Ini bentuk yang ketiga. Dia berangan-angan untuk mendapatkan nikmat yang dirasakan oleh saudaranya, supaya apa? Tidak terjadi kesenjangan antara dia dengan saudaranya atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah sekalian? Saudaranya diberikan kemudahan membeli mobil misalkan, ya, dunia dan agama, perkara dunia dan agama, ya. Dia ingin juga bisa meraih seperti itu. Berhubung karena enggak bisa meraih seperti apa yang diraih oleh saudaranya, maka dia pun berangan-angan. Muncul ya rasa ketidaksenangannya yang mengakibatkan dia berangan-angan, berharap agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang. Kenapa? Karena dia enggak bisa meraih apa yang bisa diraih oleh saudaranya. Ini juga tercela. Paham ya? Tiga poin tadi itu dari jenis hasad itu tercela. Yang keempat, ya. Hasadul gibtah wa yusamma hasadan majazan. Hasad gibtah. Ini juga sebagian para ulama menyatakan kok dinamakan gibtah itu hasad? Ya, kan kalau dikatakan hasad itu seakan-akan udah buruk sekali. Ya. Itu kata para ulama cuman majas saja. Ya. Penggunaan istilah hasad gibtah dengan hasad itu majasan. Ya. Bentuknya gimana? Dia ingin meraih seperti apa yang diraih oleh saudaranya. Dia ingin meraih apa yang telah diraih oleh saudaranya dalam perkara kebaikan, dan dia tidak menginginkan kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang dan dicabut oleh Allah. Ya, walaupun dia tidak bisa meraih seperti apa yang diraih oleh saudaranya. Paham jemaah sekalian? Ya, itu yang keempat, dan itu enggak berdosa. Bahkan dalam perkara kebaikan itu terpuji. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kalau enggak salah dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata beliau, la hasada illa fithnainin. Ya. Tidak boleh hasad. Nabi katakan la hasada illa fithnain. Ya. Tidak boleh hasad. Hasad maksudnya di sini apa? Gibtoh yang keempat. Ingin serupa dengan saudaranya. Tentunya dalam perkara kebaikan. Ingin serupa dan sama dengan saudaranya dalam perkara kebaikan. Dan sama sekali tidak ada keinginan, tidak pernah terbecik di dalam benaknya, pikirannya untuk berangan-angan, mudah-mudahan kenikmatan yang dirasakan saudara saya itu hilang. Enggak ada sama sekali. Ini ya. Dia bahagia, senang dengan kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya. Cuman berhubung itu perkara kebaikan, maka dia pun berangan-angan. Lihat saudaranya kaya. Masya Allah. Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk saudaranya tersebut, untuk kawannya tersebut, untuk sahabatnya tersebut. Dengan kekayaan tersebut, kemudian temannya ini menjadi donatur untuk sebuah pondok pesantren, menjadi donatur muhsinin untuk kegiatan-kegiatan Islam yang memberikan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Pengin dia seperti itu. Ya Allah, enak nih. Sekiranya engkau melapangkan ya kenikmatan rezeki tersebut, sungguh saya juga pengin seperti dia ini. Seorang kaya yang dermawan, orang kaya yang mampu menjadikan hartanya tersebut sebagai wasilah untuk bisa semakin dekat kepada-Mu wahai Allah, yang menjadikan hartanya itu sebagai bekalnya untuk kehidupan akhiratnya. Ah, itu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Tidak diperbolehkan hasad gibtoh ya, kecuali untuk dua golongan manusia ini. Rajulun atahullahu malan, seorang lelaki yang Allah berikan padanya harta, kemudian dengan harta tersebut dia habiskan untuk apa? Perkara-perkara kebaikan. Dia habiskan untuk berinfak di jalan Allah, dia habiskan untuk perkara-perkara yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa rajulun atahullahu al-hikmah, orang yang diberikan hikmah, orang yang diberikan ilmu agama, orang yang diberikan ilmu kemudian apa? Dia ajarkan ilmu tersebut, dia sebarkan ilmu tersebut, dia amalkan ilmu tersebut. Ya, ada juga apa? Di antaranya apa? Al-Quran. Ya, yang dia baca setiap harinya. Siang malam ya, dia pakai bacaan Al-Quran tersebut untuk qiyamul lailnya. Subhanallah. Jadi poin yang keempat ini, itu diperbolehkan bahkan dianjurkan. Hasad, tapi maknanya apa? Gibtoh ya, menginginkan agar dirinya itu sama, bisa meraih seperti yang diraih oleh saudaranya dalam perkara kebaikan. Ya, lihat temannya bisa bahasa Arab, masa saya enggak bisa? Pengen juga dia bisa. Ah, itu enggak apa-apa. Itu apa? Baik, ya. Jangan ada temannya, waduh, kita dulu satu angkatan, kok dia bisa baca kitab? Ya Allah, semoga Engkau buat dia jadi pikun wahai Allah. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Harus senang kita, alhamdulillah, walaupun saya gak bisa sampai sekarang bahasa Arab, baca kitab, yang penting teman saya sudah ada yang bisa ya, saya juga akan tetap nih bersemangat terus ya belajar bahasa Arab. Temannya sudah hafal juz 30, masa saya gak bisa? Insyaallah ini saya akan berjuang juga ya. Jangan didoakan, ya Allah, semoga hafalannya juz 30 tersebut amburadul. Ya, enggak mungkin, jangan didoakan demikian. Ya, subhanallah. Jadi itu jemaah sekalian, ya. Empat tingkatan hasad yang disebutkan oleh para ulama. Ya, Apa tadi yang pertama? Dia menginginkan hilangnya kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya, walaupun kenikmatan tersebut gak pindah kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menginginkan agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang dan pindah kepada dia. Ya. Yang ketiga, dia pingin sama seperti apa yang dirasakan oleh saudaranya, agar tidak terjadi perbedaan kesenjangan. Tapi kalau targetnya itu tidak dipenuhi, tidak bisa dia capai, maka dia pun berangan-angan, ya Allah, mudah-mudahan kenikmatan tersebut hilang dari dia. Itu yang ketiga. Semuanya ini tercelah kecuali satu ini. Apa itu? Hasadul gibtoh. Gibtoh, pingin sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam perkara kebaikan, dan tidak ada sama sekali di hatinya niatannya berangan-angan untuk kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, ya. Kemudian, ya, jadi dicamkan baik-baik itu tadi, ya. La hasada illa fitnatain, ya, dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan nih. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wal hasadu madaruhu katsiratun. Dengarkan baik-baik, ya. Semoga penyakit yang satu ini betul-betul bisa musnah, lenyap, hilang dari dirinya kita. Ini karena bahaya. Kata beliau, wal hasadu madaruhu katsiratun. Efek jelek, efek negatif hasad itu banyak, ya, banyak. Gak ada manfaatnya. Yang ada cuma mudarat, efek jeleknya. Tasilu ila thalathata asyaratah madaratan. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, efek negatif dari hasad, ya, gak senang terhadap kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya kita, berharap hilang kenikmatan tersebut, itu efeknya, efek negatifnya sampai kepada 13 poin. 13 poin, ya. Kalau waktu gak mencukupi, kita sebutkan saja perkara-perkara yang lebih dahsyat dari efek negatif tersebut, ya. Yang pertama kata beliau, annahu min kaba'iriz dzunub allati la tukaffiruha as-shalah wala shiyam wala shadaqatu wala ghairuha bal la budda fiha min taubatin. Bahwa hasad itu merupakan bagian dari dosa besar yang tidak akan bisa terampuni, tidak akan bisa terhapuskan, ya, dengan sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, bahkan dari bentuk amalan yang lainnya. Hanya saja hasad ini bisa terampuni, bisa terhapuskan dengan tobat kita yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama dari efek negatifnya. Ingat-ingat bahwa hasad tersebut termasuk dari dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian, ya, yang kedua, yunafi al-ukhuwah al-imaniyah. Timbulnya hasad ini akan merusak ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan. Bisa lenyap, bisa rusak disebabkan hasad ini. Li'annahu yatamanna an tazula ni'matullah ala hadzal 'abd wal mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kenapa? Kok bisa rusak ukhuwah tersebut? Kok bisa rusak persaudaraan keimanan tersebut karena hasad ini? Kenapa? Karena dia telah menginginkan agar nikmat yang dirasakan oleh saudaranya tersebut hilang, padahal seorang mukmin itu yang sejatinya adalah cinta, senang apabila saudaranya mendapatkan kenikmatan. Itu yang benar. Itu yang selalu harus kita pupuk dalam dirinya kita. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh saudaranya kita, itu juga adalah kebahagiaan untuk diri kita. Itu orang-orang yang bersih hatinya, senang kalau saudaranya berada di atas kenikmatan. Senang kalau saudaranya bahagia. Senang kalau saudaranya tersebut berada di atas kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Camkan baik-baik. Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai perkara yang dia cintai untuknya, itu bisa dirasakan oleh saudaranya. Kita cinta kebaikan tersebut ada pada diri kita. Kita senang kalau kebaikan tersebut kita bisa raih. Maka demikianlah seharusnya kita harus bahagia kalau saudaranya kita berada di atas kebahagiaan. Jangan benci, jangan berburuk sangka, jangan hasad, jangan. Itulah watak seorang mukmin, senang, bahagia di atas kebahagiaan dan kesenangan saudaranya mukmin yang lain. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya dari efek negatif hasad, fihi adamur ridha biqadaillahi wa qadarihi. Ini yang paling bahaya juga, termasuk efek negatif hasad yang paling berbahaya. Ini katanya dalam sifat hasad tersebut, adamur ridha biqadaillahi wa qadarihi, dalam sifat hasad itu berangan-angan agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya kita hilang, di dalam sifat yang tercela tersebut terdapat kandungan kita itu enggak ridho, enggak rela, enggak senang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya kita. Coba dicermati baik-baik. Coba diresapi baik-baik. Ya jemaah sekalian, ya. Coba kalau kita benci terhadap kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain, coba kalau kita menginginkan agar kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain tersebut hilang, itu kan sama halnya kita enggak menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Betul enggak? Betul enggak jemaah sekalian? Betul kan? Ya? Berarti kita enggak senang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keputusannya, naudzubillah. Ya. Padahal termasuk dari bagian rangkaian rukun iman itu apa? Wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Ya, subhanallah. Maka hati-hati, ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Yang berikutnya dari efek negatif hasad, ya, fihi isdira'un li ni'matillahi ta'ala 'alal hasid fala yara lillahi ni'matan 'alaihi. Oh, ini bahaya juga. Orang-orang yang gemer apa, orang-orang yang suka hasad, orang-orang yang masih bercokol dalam dirinya sifat hasad itu, padahnya apa? Isdira'un li ni'matillah alal hasid. Dia akan terus meremehkan nikmat pemberian Allah. Dia enggak melihat bahwa Allah itu telah melimpahkan nikmat kepadanya. Kenapa? Karena yang dia tengok itu nikmat orang lain yang telah Allah berikan kepada saudaranya. Ya. Dia kerjaannya cuma lihat aja apa yang dirasakan, apa yang didapatkan, apa yang diperoleh oleh orang lain. Al-mahsud, orang yang dia dengki. Itu aja kerjaan dia. Lupa dia sendiri akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Asik lihat, cermati, ngorek-ngorek keterangan terhadap nikmat yang dirasakan oleh saudaranya sehingga meluputkan dia, melupakan dia untuk menghayati berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Coba kalau kita sibukkan diri untuk mengingat, bukan menghitung, untuk mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita disibukkan untuk mengingat, bukan menghitung, untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya hasad tersebut akan hilang. Ya. Kalau untuk menghitung nikmat Allah, itu jelas kita enggak mampu. Itu jelas perkara yang mustahil. Makanya saya katakan tadi apa? Coba kalau kita selalu mengingat nikmat Allah, sungguh celah untuk berbuat hasad kepada orang lain itu akan hilang. Karena kita disibukkan dengan beragam nikmat yang tidak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanallah, ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian efek berikutnya. Ya, wal hasid wal iyadhu billah kullama ra'a nikmatan manallahu biha ala ahadin izdada ghamman wa ihtiraqan wal fal hasadu narun tahriku sahibahu. Katanya, dan orang yang hasad itu na'udzubillah, setiap kali dia melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, maka semakin galau, semakin gundah gulana. Orang yang dapat nikmat dia malah yang galau, dia malah enggak senang. Iya. Wahtiraqan, semakin terbakar tuh. Wah, semakin terbakar mendidih dia. Fal hasadu narun tahriku sahibahu, maka hasad itu bagaikan api yang akan membakar pemiliknya. Orang yang masih bercokol dalam dirinya sifat hasad akan terbakar sendiri dengan kebencian sifat jelek yang masih terus ada pada dirinya. Na'udzubillah. Ya, ini jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menutup perjumpaan kita di malam hari ini, ada beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama ilaj dari penyakit hasad ini. Apa sih obatnya, apa sih terapinya dari penyakit hasad ini? Ya, di antara poin-poin yang disebutkan oleh para ulama adalah apa? Kasratud doa, banyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek tersebut. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Hafal di doa, doa amalkan tuh. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Wahai Allah, limpahkan, curahkan untukku akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Gak ada yang bisa memberikan petunjuk, menganugerahkan akhlak yang mulia kecuali engkau, wahai Allah. Wasrif anni sayyi'ah, palingkan, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang jelek. La yasrifu sayyi'ah illa anta. Gak ada yang bisa memalingkan, menghilangkan akhlak yang jelek tersebut kecuali engkau, wahai Allah Rabbul Alamin. Doa juga, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, anugerahkan ketakwaan kepada diriku, wahai Allah, bersihkan jiwa dan hatiku ini. Ya, itu penting. Kemudian tips yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar. Ya, harus rela dong. Maka pentingnya itu keimanan terhadap takdir Allah, pentingnya untuk mengimani ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ya, dengan belajar takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang terjadi tersebut maktubun, sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mau apa kita? Mau kita mati disebabkan rasa hasadnya kita itu, kebencian kita, tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain hasad? Ngapain benci dengan apa yang telah dirasakan dan diperoleh oleh saudaranya kita? Subhanallah, ya. Kemudian yang berikutnya, al-hasad yadurru sahibahu. Harus kita tanamkan bahwa hasad itu tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Bahwa sifat hasad itu sifat jelek yang akan memberikan mudarat kejelekan kepada kita. Enggak ada baiknya hasad itu. Ya. Enggak ada baiknya. Ya. Makanya kata seorang penyair Arab, ya, kul, katakan, kul liman lihasiden, katakan kepada orang yang hasad padaku, kata penyair ini, atadri alaman asa'tal adabah, tahukah kamu kepada siapa kamu berburu adab, ya, asa'tal adab alallah, kamu telah berburu adab kepada Allah. Kenapa kita berburu adab kepada Allah? Karena hasadnya kita itu, karena kita enggak rela dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi lapangkan dada kita, tanamkan bahwasanya hasad tersebut tidak, ya, memberikan kebaikan. Ya, kemudian juga, ya, obat hasad addu'a liman aradtal hasadahu bil barakah. Kalau ada orang yang hendak kita muncul perasaan hasad, maka doakan keberkahan untuknya. Itu lebih bagus. Ya, biar hilang rasa hasadnya itu. Ya. Katakan Allahumma barik fihi. Ya, barakallahu fihi. Kan enak. Ya, dibandingkan hasad, mending doakan kebaikan untuk saudaranya kita tersebut. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kita paparkan di kesempatan yang berbahagia ini, qadarullah ma syafa'al, karena waktu yang terbatas, ya, semoga di lain waktu bisa dilanjut kembali. Barakallahu fik, semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, ya, pengingat, ya, untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya menjalankan, mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan dari kebaikan, dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.